Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih pada bab sabar, masih di bahasan tentang beberapa ayat Al-Quran yang membahas tentang kesabaran. Masih pada ayat Surat Al-Imran ayat yang ke-200, yaitu firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan tingkatkanlah kesabaran. Warabitu, dan banyaklah berbuat ketaatan dan terus-meneruslah melakukan ketaatan. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kita masuk pada poin pembahasan tentang warabitu, yang tadi kita terjemahkan dengan dan banyaklah kalian melakukan ketaatan. Maka dijelaskan oleh pensyarah rahimahullah ta'ala, yang dimaksud dengan rabitu adalah, atau murabatah adalah, kathratul khair wal istimrar alaihi, adalah melakukan banyak kebaikan dan terus menerus berbuat baik. Oleh karena itu terdapat dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, isbarul wudu alal makarih, berwudu dengan sempurna padahal dalam kondisi dingin, satu kondisi yang tidak disukai, wa kathratul khuta ilal masajid, dan rumah yang jauh dari masjid sehingga memerlukan banyak langkah menuju masjid, wa intizaru salati ba'da salati, dan menunggu salat setelah selesai mengerjakan salat, menunggu isya setelah selesai mengerjakan salat maghrib, fadzalikum ribat, maka itu adalah ribat, yaitu kebaikan yang banyak, atau yaitu adalah terus menerus dalam kebaikan. Karena baru saja melakukan kebaikan yaitu sholat, kemudian dia melakukan aktivitas menunggu sholat, maka ini kebaikan yang sambung bersambung. Fadzalikum ribat, maka itu adalah terus menerus dalam kebaikan. Maka menunggu sholat setelah sholat itu disebut oleh Nabi dengan sebutan ribat, karena dalam hal ini terdapat terus-menerus dalam taat dan banyak melakukannya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Adapun pengertian takwa, maka dia mencakup itu semua. Bersabar, ribat, ini semua tercakup dalam takwa. Karena takwa adalah mengambil sesuatu yang menjadikan sesuatu yang bisa melindungi diri dari siksa Allah, dan ini dengan mengerjakan hal yang diperintahkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Maka karena semuanya tercakup dalam takwa, sabar, demikian juga meningkatkan kesabaran dan ribat adalah bagian dari takwa. Maka di sini terjadi yang disebut dengan babu atfil am alal khas. Setelah disebutkan hal-hal yang bersifat khusus, kemudian disebutkan hal yang bersifat umum yaitu takwa. Kemudian Allah jelaskan bahwasanya melakukan empat poin di atas, sabar dan musabara dan ribat serta takwa, adalah sebab keberuntungan. Dengan Allah katakan la'allakum tattaqu la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. La'alla dalam kalimat ini kalau dalam bahasa Arab disebut maknanya adalah makna ta'lil, bukan taroji, bukan harapan atau semoga, akan tapi supaya kalian beruntung. Dan dalam bahasa Arab, al-falah adalah satu kata yang memuat dua poin, yaitu yang pertama terwujudnya apa yang diinginkan dan selamat dari hal yang ditakuti. Maka siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, maka dia akan mendapatkan apa yang diinginkan dan selamat dari yang dia khawatirkan. Kemudian ayat berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi di bab sabar adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-255, satu ayat yang mungkin sangat sering kita dengar. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyirus sabirin. Dan sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, kami uji kalian dengan rasa lapar, berkurangnya harta, berkurangnya nyawa, dan berkurangnya hasil pertanian. Wa basyirus sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Maka dalam ayat ini terdapat qasamun, terdapat sumpah dari Allah Azza wa Jal. Karena lamnya di sini namanya lam yang mengisyaratkan adanya sumpah. Sehingga makna ayat, demi Allah, sungguh kami akan menguji kalian. Maka Allah bersumpah, Allah Azza wa Jal bersumpah bahasanya Allah akan menguji manusia dengan hal-hal sebagai berikut. Dengan beberapa hal Allah katakan walanabluwannakum, maknanya adalah kami menguji kalian. Bisya'i minal khawf, dengan sedikit rasa takut. Maka Allah katakan yang rasa takut yang menjadi ujian adalah sedikit rasa takut, bukan rasa takut yang banyak, namun cukup sedikit dari rasa takut. Karena rasa takut yang menguasai dan meliputi hati seseorang, maka itu akan mematikan orangnya, akan mudmir, akan menghancurkan orangnya. Akan tapi sehingga yang bisa jadi ujian adalah sedikit rasa takut. Jadi kalau orang itu ketakutan yang sangat berlebihan, mati dia. Namun ketakutan yang bisa jadi ujian, tidak mematikan namun jadi ujian, adalah sedikit rasa takut. Dan yang namanya takut adalah hilangnya rasa aman. Dan ujian dalam bentuk rasa takut itu lebih berat daripada ujian dalam bentuk lapar. Oleh karena itu dalam ayat ini Al-Baqarah 155 disebut dulu rasa takut baru lapar. Karena orang jika lapar maka dia akan kesakitan, perutnya keroncongan, akhirnya dia akan pergi dan mencari sesuatu yang bisa mengganjal perutnya. Boleh jadi dia akan memamah semua yang bisa dimamah meskipun kulit pohon. Akan tapi dan setelah itu dia akan terkurangilah penderitaannya. Sedangkan orang yang hatinya diliputi ketakutan wal iyadzu billah, dia tidak bisa merasa nyaman di dalam rumahnya. Dia tidak bisa merasa nyaman di pasar atau di tokonya. Maka karena ketakutan itu selalu bersamanya. Kemana dia pergi karena sudah terlanjur ketakutan, maka di mana-mana dia cemas, takut. Sehingga kesimpulannya, ujian berupa rasa takut itu lebih berat daripada ujian berupa lapar. Oleh karena itu Allah buka, Allah sebut pertama kali adalah rasa takut, baru setelah itu lapar. Dan seorang muslim, hal yang paling ditakuti oleh seorang muslim adalah dosanya. Karena dosa adalah dalam keyakinan seorang muslim adalah sebab segala bencana, sebab segala bahaya, dan sebab dari segala hal yang menakutkan. Dan hukuman dunia, hukuman agama dan hukuman dunia. Kemudian ujian yang kedua adalah dalam bentuk walju' dan lapar. Maka manusia akan diuji dengan rasa lapar. Dan lapar di sini mencakup dua pengertian. Yang pertama adalah Allah akan munculkan di tengah-tengah masyarakat satu wabah, yaitu wabah lapar. Dan wabah lapar di sini maknanya adalah orang itu tetap makan namun tidak merasa kenyang. Dan ini bisa menjadi satu wabah di satu tempat. Wa tayammuru 'ala an-nas, dan ini pernah terjadi di dunia manusia. Pernah terjadi di negeri ini yaitu negeri Arab Saudi di daerah Najd. Terdapat satu tahun yang disebut dengan dinamai oleh orang-orang awam dengan sebutan sanatul ju, tahun lapar. Bukan karena tidak ada makanan, namun kondisi ketika itu orang makan namun tidak merasa kenyang. Maka orang makan dalam jumlah yang banyak, akan tapi dia tidak mendapatkan kenyang. Waliyadzubillah, abadan sama sekali tidak terasa kenyang, sama persis dengan ketika belum makan. Kami mendapatkan cerita bahwasanya ketika itu orang itu makan kurma satu wadah utuh dalam satu waktu ketika itu juga, dan dia tidak kenyang. Waliyadzubillah, makan roti dalam jumlah yang banyak namun tidak merasa kenyang karena penyakit yang Allah berikan kepada manusia ketika itu, yaitu penyakit lapar. Wa tanaun malju, maka ini jenis pertama dari ujian yang Allah berikan pada manusia berupa lapar. Ya, makna yang kedua dari ujian berupa lapar adalah terjadinya kemarau dan tahun kering yang betul-betul mengeringkan. Sampai-sampai tidak ada derak, tidak ada emping susu binatang, sapi perah atau kambing perah yang yaduru, yang mengeluarkan airnya. Dan tanam-tanaman pun tidak berkembang, dan ini adalah tentu karena tidak adanya air hujan, dan ini adalah bentuk rasa lapar. Maka Allah tahan hujan sehingga tanam-tanaman kering tidak bisa tumbuh. Karena tidak ada asupan makanan, maka binatang-binatang, hewan-hewan perah, sapi perah, kambing perah, yang itu kalau di dalam masyarakat Arab susu itu bisa pengganti makanan pokok, itu pun tidak menghasilkan susu. Wa naqsim minal amwal, dan berkurangnya harta, yaitu berkurangnya ekonomi, disebabkan bangsa tersebut tertimpa kekurangan materi dan kemiskinan, sehingga mengalami keterbelakangan ekonomi. Dan hukumat Tuhan dan pemerintahnya itu terbebani utang, yang utang ini ada sebagai dampak karena berbagai sebab yang Allah takdirkan Jalla wa'ala sebagai bentuk cobaan dan ujian. Wa naqsim minal amwal wal anfus, dan berkurangnya nyawa, artinya kematian. Artinya menimpa, terjadi di tengah-tengah masyarakat satu wabah yang tuhlikuhum, membinasakan dan mematikan mereka. Wa taqdi alaihim, dan menghabisi mereka. Dan ini satu hal yang sering terjadi. Kami mendapatkan cerita bahasanya hal ini terjadi di daerah ini, yaitu daerah Najd. Terjadi padanya satu wabah besar, sehingga tahun ketika itu disebut oleh orang-orang awam disebut dengan sanatul rahmah, tahun mesaki, tahun mesaki, tahun yang apa, tragis. Jangan diterjemahkan kasih sayang ya, nanti enggak nyambung dengan wabah. Maka idza takhala al-wabah fil bait, maka jika wabah ketika itu terjangkit pada satu keluarga, maka tidak ada satupun yang bisa bertahan hidup dari keluarga tersebut karena seluruhnya dimakamkan. Waliyadzubillah. Maka misalnya wabah itu terjangkit pada satu rumah yang di sana ada 10 anggota keluarga atau bahkan lebih, maka salah satunya terkena penyakit ini, maka hari ini matilah si A, kemudian besoknya si B, kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat, sampai matilah mereka, an akhirihim, sampai yang terakhir. Dan kami mendapatkan cerita kejadian tahun itu, bahasanya di masjid ini, yaitu masjid Jami' Kabir bi Unaizah, yang saat ini diubah namanya menjadi masjid Jami' Sayyidina Utsaimin. Dan manusia ketika itu di fikoriyatun shagira, perkampungannya dalam masih perkampungan kecil, orang juga masih sedikit, tidak ada padanya manusia dalam jumlah banyak, sebagaimana keadaan Unaizah saat ini, maka kami dapat cerita bahasanya seringkali disodorkan dalam setelah selesai sholat fardu, ketika itu disodorkan sekitar 7-8 jenazah minta untuk disolatkan. Maksudnya terjadi pada ini kampung kecil, sekali sholat fardu duhur 7 orang, asar 8 orang, maghrib 7 orang lagi dan seterusnya. Maka ini tentu satu wabah yang luar biasa. Na'udzubillahi minal aubi'ah, kita berlindung pada Allah jangan sampai kampung kita, negeri kita terkena bencana wabah. Maka inilah bentuk naqsun minal anfus, berkurangnya nyawa. Wathamarat, dan berkurangnya hasil pertanian. Maka ini maksud berkurangnya hasil pertanian, tidak ada bencana kelaparan. Akan tapi hasil pertanian berkurang. Berkurang dalam pengertian berkahnya dihilangkan. Maka dicabut keberkahan pada tanaman-tanaman, pada pohon kurma, pada dan pepohonan yang lain. Dan Allah Azza wa Jal memberikan cobaan pada hamba-hambanya dengan berbagai hal di atas, supaya Allah ingin supaya mereka merasakan sebagian dari dampak dosa yang mereka kerjakan, supaya mereka kembali dan bertobat. Maka sikap manusia menghadapi musibah ini bertingkat-tingkat dan bermacam-macam yang telah disebutkan, telah kita bahas di pertemuan yang lewat. Ada yang marah-marah kepada Allah karena diberi musibah, ada yang bersabar, ada yang rela, dan ada bahkan yang bersyukur. Terima kasih kepada Allah karena diberi nikmat musibah. Kemudian ayat yang ketiga yang dibawakan oleh An-Nawawi di bab sabar adalah firman Allah di surat Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang bersabar hanya akan diberi ganjaran tanpa hitungan, balasan tanpa hitungan. Yuwaffa maknanya yu'ta, diberi. Ajrahum artinya thawab, yaitu pahala. Bighairi hisab, tanpa hitungan. Hal itu karena amal sholah itu akan Allah berikan balasan berlipat ganda. Satu amal kebajikan minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, dan boleh jadi lebih lagi. Namun khusus untuk sabar, Allah akan lipat gandakan, dan itu tanpa hitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwasanya pahala sabar adalah pahala yang besar. Karena orang tidaklah mungkin membayangkan pahala ini, karena pahala ini tidak bisa dihitung dengan angka. Ini ada satu hal yang maklum diketahui di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada hitungannya. Maka tidak bisa dikatakan satu kebajikan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, namun dikatakan kepada sabar akan diberi balasan tanpa hisab, tanpa hitungan, tanpa akhir. Maka ayat ini dalam ayat ini dapat motivasi untuk bersabar, sebagaimana bisa kita tangkap secara jelas dan gamblang. Maka Allah katakan bahasanya pahala yang akan Allah berikan pada orang yang bersabar itu pahala yang tanpa batas. Maka hal ini mengisyaratkan bahasanya sabarnya seorang muslim juga tanpa batas. Batasnya adalah mati. Maka siapa yang maka kesabaran untuk taat, kesabaran untuk menghindari maksiat, itu batasnya adalah mati. Ketika sudah mati, ya, maka itu libur sudah kegiatan untuk bersabar. Namun selama hidup, maka orang hidup harus punya bekal sabar. Sabar untuk taat, sabar menghadapi musibah, sabar untuk menghindari maksiat. Maka karena sabar itu adalah amal yang tanpa batas, maka ganjarannya juga tanpa batas. Sebagaimana kaidah dalam ganjaran, al-jaza' min jinsil amal, sebenarnya balasan satu amal sejenis dengan perbuatannya. Perbuatannya tanpa batas, maka balasannya juga tanpa batas. Kemudian ayat yang keempat tentang masalah sabar adalah surat firman Allah di surat As-Syura ayat yang ke-43. Sungguh orang yang bersabar dan memaafkan maka hal tersebut adalah min azmil umur, termasuk perkara yang berat. Maka orang yang bersabar terhadap gangguan orang lain, bersabar bahkan maafkan orang lain atas keburukan yang mereka lakukan, maka itu sungguh adalah min azmil umur. Artinya adalah perkara yang perlu tekad wasyadaid, karena itu adalah perkara yang berat. Maka yang diperlukan, maka diperlukan sikap musabarah. Tidak hanya sekedar sabar, namun sabar yang ekstra. Lebih-lebih lagi jika gangguan orang lain tersebut didapatkan oleh seseorang karena jihadnya di jalan Allah. Itu karena sebab dia menjadi orang yang taat. Karena gangguan tetangga, gangguan masyarakat pada diri kita punya banyak sebab. Memiliki sejumlah sebab dan beraneka ragam sebab. Maka jika sebabnya adalah karena ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, dan itu berarti jihad di jalan Allah karena melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka pahalanya double. Maka pahala yang didapatkan oleh orang tersebut dari dua sisi. Yang pertama, dia dapatkan pahala gara-gara gangguan yang terjadi atas dirinya. Maka gangguannya itu sendiri pahala. Jadi semakin berat gangguannya, maka semakin besar pahalanya. Maka bisa jadi berharap tambah besar tekanannya, maka tambah besar pahalanya. Kemudian sabarnya orang tersebut atas ketekunan dia untuk taat, yang dia mendapatkan gangguan karena Allah karenanya. Dia mendapatkan gangguan karenanya. Maka sabarnya untuk tetap istiqomah itu adalah pahala yang lain. Maka jika seorang itu mendapatkan gangguan karena ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pahalanya ya double. Dapat pahala dari dua sisi. Yang pertama dari sisi musibahnya itu sendiri adalah berpahala. Ini kalau musibahnya ini kemudian disikapi dengan sabar sehingga tetap istiqomah dalam taat, maka ada pahala istiqomah dalam taat. Maka dalam ayat terdapat dorongan, kita didorong untuk bersabar menghadapi gangguan sikap usil orang-orang di sekeliling kita. Bahkan memaafkan mereka, memaafkan keburukan yang mereka lakukan. Namun satu hal yang patut untuk disadari, memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita tidaklah terpuji dalam setiap kondisi. Namun terpuji dalam kondisi tertentu dan tercela di kondisi tertentu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyaratkan maaf yang berpahala, itu Allah syaratkan, Allah gandengkan dengan memperbaiki orang yang diberi maaf. Sebagaimana firman Allah di surat Asy-Syura ayat yang ke-40, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa yang memaafkan orang yang usil padanya dan maafnya itu aslaha, memperbaiki orang yang dimaafkan, maka pahala untuknya tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya untuknya pahala yang besar. Namun jika ternyata memaafkan dan mengampuni dalam kondisi ini tidak menyebabkan orang itu berubah menjadi lebih baik, maka jangan maafkan. Tuntut dia, minta hak. Bebani dia kewajiban. Contohnya jika ada orang yang berbuat buruk kepada kita dan dia adalah seorang yang memang terkenal usil. Terkenal suka bikin onar, suka bikin kerusakan. Maka seandainya Anda biarkan, Anda maafkan, maka itu akan menambah dia semangat untuk semakin usil dan berbuat jahil pada orang lain. Dan jika orang tersebut diperkarakan, laporkan ke polisi kalau memungkinkan, dan itu bikin dia jera, kaget, maka dalam kondisi ini sikap yang tepat tidak memaafkan, namun memperkarakannya. Maka dalam kondisi ini yang al-afdal, yang terbaik, jangan maafkan dia, namun ambil hakmu. Dan ini tujuannya adalah manfaat untuk orang itu, al-islah. supaya dia berubah. Adapun jika orang tersebut, jika Anda maafkan, maka maaf tersebut tidak akan berdampak keburukan, bahkan berdampak kebaikan. Dia akan berubah menjadi orang yang lebih hati-hati. Maka memaafkan itu adalah al-afdal, itulah yang lebih utama dan yang lebih bagus. Memaafkan orang tersebut. Ini biasanya kepada orang yang biasanya dia tidak usil, namun kebetulan pas itu pas terpengaruh godaan jadi usil. Maka orang semacam ini ketika dia menyadari kalau dia berbuat salah menyakiti orang lain, padahal dia memang tidak punya hobi dan tradisi untuk menyakiti orang lain, maka ketika dia dimaafkan, dia akan mengambil pelajaran betul dari kasus ini, sehingga dia akan jadi orang yang sangat ekstra hati-hati bersikap pada orang lain. Ya, maka kaidahnya faman afa wa aslaha, siapa yang memaafkan dan memperbaiki, dengan maafnya tersebut dia perbaiki orang yang dia beri maaf, maka tanggungannya, pahalanya adalah tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika balasannya itu tanggungan Allah Subhanahu wa taala, tentu jauh lebih baik bagi kita daripada balasannya berupa kompensasi finansial. Min mu'awad, daripada diganti dengan Anda mengambil sebagian amal kawanmu tersebut, amal-amal soleh kawanmu. Maka memaafkan itu lebih baik daripada menuntut di akhirat. Menuntut di akhirat dapatnya adalah amal kebajikan dari orang tersebut. Maka yang lebih baik dari hal itu adalah memaafkan, karena Allah Subhanahu wa taala akan menanggung, maka ganjaran dan pahala untuknya adalah tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita katakan ganjarannya adalah tanggungan Allah, itu artinya ganjaran yang besar. Karena sesuatu yang tidak dijelaskan di sini, maka besar kecilnya tergantung dinisbatkan kepada siapa. Nanti akan ada pahala dari Pak RT, itu beda dengan nanti akan ada pahala dari Pak Bupati. Itu secara otomatis, meskipun tidak disebutkan, otomatis hadiah dari Pak Bupati jauh lebih besar daripada hadiah dari Pak RT. Enggak mungkin kebalik. Maka jika demikian, maka apalagi jika bukan Bupati namun Rabbul Alamin, pemilik jagat raya, dia mengatakan nanti hadiahnya adalah urusanku. Aku yang akan nanggung hadiahnya. Itu artinya hadiah yang sangat-sangat besar. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang kelima tentang masalah sabar, adalah firman Allah, ista'inu bisabri wassalah, adalah kalian minta tolong dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Maka Allah perintahkan agar kita untuk menyelesaikan berbagai macam urusan kita adalah kita manfaatkan kesabaran. Karena jika seorang itu bersabar dan setia menunggu datangnya kemudahan, maka akan mudah baginya segala urusan. Maka jika kita mendapatkan musibah, maka kita perlu bersabar. Maka adalah kita bersabar, watahamal dan bersabar. Dan adalah kita yakin dengan sabda Nabi, wa'lam annan nasra ma'as sabri. Ingatlah bahasanya, pertolongan Allah itu datang bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi. Karena datangnya kegembiraan itu bersamaan dengan kesusahan. Wa anna ma'al usri yusra, sehingga bersama kesulitan terdapat kemudahan. Sedangkan sholat, maka sholat itu membantu untuk meringankan berbagai macam urusan, urusan agama ataupun dunia. Sampai-sampai Nabi SAW disebutkan dan dikatakan, idza hazabahu amrun, jika terjadi sesuatu, maka beliau segera mengerjakan sholat. Dijelaskan oleh Abu Dawud dan Ahmad, karena idza hazabahu amrun sholat, Nabi itu jika sedih memikirkan satu hal, maka belum mengerjakan sholat. Hadis ini dinilai hasan oleh Al-Albani. Dan Allah jelaskan dalam Al-Quran bahasanya sholat punya manfaat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji artinya dosa besar, mungkar di sini artinya dosa kecil. Maka jika seorang itu memanfaatkan sholat untuk meringankan urusannya, maka Allah akan berikan kemudahan. Karena sholat adalah penghubung antara seorang hamba dan Rabbnya. Dan seorang yang sholat, maka dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, berbisik dengan Allah dan memanggil Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah yang ada dalam sholat. Ini dalam sholat terdapat banyak ibadah. Ada ibadah membaca Al-Quran, ada ibadah membaca kalimat-kalimat zikir, ada ibadah tadabbur, merenungkan, ada ibadah berupa doa. Maka fakanat sababan lil mauna, maka orang tersebut yang memanfaatkan salat untuk menjadi alat dia untuk mendapatkan kemudahan dalam berbagai urusan, maka itu akan menjadi sebab orang yang salat akan jadi sebab dia mendapatkan bantuan dan pertolongan. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Dan yang dimaksud dengan kebersamaan dalam ayat ini adalah kebersamaan yang bersifat spesial. Karena kebersamaan Allah dengan hamba itu ada dua macam. Ini ada kebersamaan yang bersifat umum mencakup semua orang. Itulah yang Allah katakan dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat, Allah bersamamu di mana saja kalian berada. Allah, dia Allah bersamamu di mana saja kalian berada. Dan ini adalah sifat khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seorang tidak boleh karena demikian cinta dengan seseorang kemudian dia pesan, kamu gak usah khawatir, aku bersamamu di mana engkau berada. Nah, ini kalimat yang terlarang. Ini adalah kalimat yang terlarang karena berarti menyaingi Allah Subhanahu Wa Taala yang punya sifat wa ma'akum aina ma kuntum. Ini dia Allah bersamamu di mana saja engkau berada. Ini tidak boleh disaingi oleh makhluk. Nah, ma yakunu min najwa thalathatin, tidaklah ada tiga orang yang berbisik-bisik kecuali Allah lah yang keempat. Tidak ada lima orang yang berbisik-bisik kecuali Allah lah yang keenam. Dan tidak ada angka yang kurang dari itu atau lebih banyak dari itu kecuali dia Allah bersama mereka. Inilah kebersamaan Allah yang bersifat umum dialami oleh semua makhluk. Maka tidak ada satupun makhluk kecuali Allah bersamanya, dalam pengertian Allah mengetahui tindak tanduknya, kekuasaan Allah meliputi dirinya, kuasa Allah meliputi dirinya, Allah mendengar dan melihat, dan yang lainnya, yang apa saja yang dia kerjakan dan dia lakukan. Kemudian yang kedua, kebersamaan Allah kepada hamba, jenis yang kedua adalah kebersamaan spesial. Itulah kebersamaan Allah yang bermakna Allah akan menolong, membantu dan menolong orang tersebut. Dan kebersamaan ini khusus hanya dialami oleh Rasul dan orang-orang yang beriman, tidak dirasakan oleh setiap manusia. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ya, Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Demikian juga di ayat ini tentang masalah kesabaran, innallaha ma'as sabirin, ya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Dan masih ada ayat-ayat yang lain yang serupa yang menunjukkan adanya kebersamaan yang bersifat spesial untuk orang-orang yang punya sifat-sifat tertentu, semacam dia orang yang bersabar atau dia adalah orang yang bertakwa. Namun perlu diketahui bahasanya dua macam kebersamaan ini tidaklah menunjukkan kalau Allah bersama manusia di tempat manusia itu berada. Namun Allah bersama manusia namun zatnya ada di atas langit sana, di atas arsnya. Dan terjadinya hal ini bukanlah satu hal yang terlarang dalam logika. Dia berada di atas sana namun dia bersama yang di bawah. Karena logika dalam logika orang Arab, demikian juga orang kita Indonesia, dijumpai ada sesuatu yang berada di atas sana dan namun dia bersama kita. Maka orang Arab misalnya mengatakan kita berjalan dan rembulan bersama kita. Dan semua orang tahu bahwasanya rembulan di atas sana. Namun dia orang ini mengatakan kita berjalan dan bintang Suhail bersama kita. Suhail adalah satu jenis bintang tertentu. Dan tentu bintang ini adanya di atas sana. Maka jika bintang itu seperti itu, dia bisa bersama kita meskipun dia di atas sana, maka apalagi Allah Sang Pencipta. Maka dia berada di atas seluruh makhluknya, dia berada di atas ars. Meskipun demikian, Allah meliputi dengan segala sesuatu bersama segala dengan semua orang. Allah meliputi semua orang bikulisya dengan segala sesuatunya. Maka meskipun Anda sendirian di tempat yang sepi, maka Allah mengetahui keadaan kita. Allah mengetahui, Allah kuasa atas diri kita, Allah sultanan kuasa atas diri kita, mendengar dan melihat semua yang kita lakukan dan kita kerjakan. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ini dalil bahwasanya Allah akan membantu orang-orang yang bersabar, menguatkannya, kemudian akan membelanya, akan menolongnya. Hatta yatimu lahu as-sabru, sehingga sempurnalah sabar yang dia miliki, bersabar untuk melakukan segala hal yang dicintai dan disukai oleh Allah Azza wa Jal. Ini sampai 5 ayat yang ada di Riyadhus Shalihin yang membahas tentang masalah sabar, dan demikianlah yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rutawana alhamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.